وصلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ويبارك لكم وأن يجعل هذا الاجتماع طيبا صالحا نافعا مباركا آمين يا رب العالمين. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua ikhwan, khususnya segenap thalabah yang selama ini sibuk menuntut ilmu di negeri ini, dan begitu juga kepada ikhwan, para ummal, para pekerja atau para mukimin yang tinggal di tempat ini. Sekali lagi terima kasih atas digelarnya pertemuan ini, secara khusus untuk Ustadz Abdus Syukur. Beliau adalah salah satu asisten atau yang mengelola Majlis Dzikra, Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Kemudian di samping saya ada Ustadz Bukhari Muslim. Beliau ini salah satu anggota Presidium Alumni 212 yang hari ini melakukan kunjungan ke Komnas HAM tadi siang, menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Baiklah, untuk menyingkatkan waktu, langsung saja ingin saya sampaikan kepada semua ikhwan tentang kondisi, situasi, dan peta politik yang ada di kita punya negeri. Jadi sekali lagi, para habaib, para ulama, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan ormas-ormas Islam dan aktivis gerakan Islam di Indonesia, sebetulnya tidak ada niatan mereka sama sekali untuk melakukan hal-hal sebagaimana dituduhkan oleh rezim penguasa saat ini. Jadi tuduhan mereka ingin melakukan makar, anti NKRI, anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika, itu semua hanya bentuk pembusukan sekaligus bentuk penggembosan gerakan, dan juga sekaligus merupakan bentuk adu domba, yaitu antar kita umat, sesama umat Islam dan sesama ormas-ormas Islam. Tapi ala kulli hal, sampai sebatas ini gerakan-gerakan penggembosan tersebut dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala masih bisa diatasi dan dihadapi oleh umat Islam. Dan kita sering berkali-kali kita sampaikan kepada Bapak Presiden, kita sampaikan kepada Menko Polhukam, kita sampaikan kepada Kapolri, kita sampaikan ke DPR, bahwa aksi-aksi bela Islam yang digelar oleh umat Islam dari berbagai macam ormas murni merupakan upaya untuk penegakan hukum, untuk penegakan keadilan. Karena keadilan itu dalam ajaran Islam merupakan harga mati. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dan keadilan itu dalam ajaran Islam yaitu lil kul, lil jami, untuk semua orang tanpa memandang agama, adat, suku, budaya. Siapapun manusianya wajib untuk diperlakukan dengan adil. Nah, kita melihat dengan kasat mata bagaimana di Indonesia ini ketidakadilan itu dipertontonkan, ketidakadilan itu dipamerkan, ketidakadilan itu bisa dilihat oleh orang awam sekalipun. Nah, sehingga hal ini menyinggung daripada perasaan keadilan yang ada di tengah masyarakat, dan ini pun sekaligus juga menyentuh hati yaitu para aktivis pergerakan Islam maupun pergerakan dari kalangan nasionalis kebangsaan, yang sehingga akhirnya menyatukan mereka untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa aksi-aksi bela Islam selama ini adalah merupakan aksi untuk menegakkan hukum, menegakkan keadilan. Tidak benar merupakan gerakan anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya, sama sekali tidak benar. Tapi itulah perang opini, inilah perang yang memang sudah kita baca sejak lama. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya ingin ingatkan kepada diri saya juga, Lil Jami, untuk antum sekalian, bahwa sejak tahun 2002 ada satu kajian menarik yang dibuat oleh RAND Corporation. RAND Corporation merupakan satu lembaga penelitian yang berkedudukan di California, Amerika Serikat. Mereka sudah melakukan penelitian selama puluhan tahun di negeri-negeri Islam dalam rangka untuk memetakan gerakan Islam di seluruh dunia. Kemudian itu menjadi masukan yang berharga bagi 15 badan intelijen internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Dan itu juga menjadi masukan untuk mengambil kebijakan bagi Pentagon, yaitu Kementerian Pertahanan di Amerika Serikat. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, nanti kalau Anda-Anda ingin mau tahu langsung, bisa searching di internet, tulis saja RAND Corporation. RAND Corporation. Di sana ada laporan resminya dalam bahasa Inggris. Nah, yang ingin saya simpulkan di sini adalah bahwa dalam salah satu laporan resminya di tahun 2000, antara 2002-2004, RAND Corporation membagi gerakan Islam di seluruh dunia atau umat Islam di seluruh dunia menjadi 4 kategori. Menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama, mereka sebut dengan kelompok fundamentalis. Fundamentalis dalam sorotan makna mereka, bukan dalam makna kita. Jadi mereka yang meletakkan istilah tersebut dan mereka yang mentakrifkan malmurat bi fundamentalis. Nah, kemudian mereka letakkan ciri-ciri fundamentalis ada 4. Yang pertama, mendukung tatbikus syariah, mendukung penerapan syariat. Yang kedua, mendukung igamatul khilafah, yaitu mendukung penegakan khilafah. Yang ketiga, menurut mereka adalah anti-demokrasi. Anti-demokrasi. Nah, kemudian yang keempat, kelompok ini mereka cirikan sangat kritis terhadap pengaruh barat. Sangat kritis terhadap pengaruh barat. Jadi siapapun dia, mau organisasi, mau pribadi, kalau teridentifikasi mendukung penerapan syariat, pro penerapan syariat Islam, pro penegakan khilafah Islamiyah, kemudian anti demokrasi dan kritis terhadap kebijakan atau segala bentuk pengaruh barat, mereka disebut kaum fundamentalis. Jadi kaum fundamentalis dalam mata mereka bukan yang keras, bukan yang tegas, bukan, sekalipun lembut, sekalipun santun, sesantun apapun mereka. Tapi kalau mereka mendukung penerapan syariat Islam, mendukung penegakan khilafah Islamiyah, kemudian anti-demokrasi, ditambah lagi kritis terhadap segala kebijakan barat, mereka sebut fundamentalis. Soal lembut, tegas, keras, santun, itu bagi mereka cuma kemasan aja. Nah, jadi yang kita bicarakan di sini adalah substansialnya. Nah, baik. Sekarang yang kedua. Yang kedua mereka sebut adalah kelompok moderat. Kelompok moderat, ciri yang mereka berikan adalah satu, kebalikan dari yang tadi, yaitu anti penerapan syariat Islam. Yang kedua, anti penegakan khilafah Islamiyah. Yang ketiga, pro demokrasi. Kemudian yang keempat, masih tetap kritis terhadap pengaruh barat. Nah, ada unsur kritisnya, walaupun kritis itu hanya dalam beberapa ruang. Tapi sikap kritis itu masih ada terhadap pengaruh barat. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa siapapun, apakah itu pribadi, apakah itu organisasi, apakah itu lembaga, kalau dia anti atau menolak penerapan syariat Islam, menolak penegakan khilafah Islamiyah dan pro demokrasi, tapi tetap kritis terhadap pengaruh barat, mereka masukkan ini sebagai kelompok moderat. Nah, baik, yang ketiga adalah kelompok, jadi habis kelompok fundamentalis, kemudian kelompok modernis, kemudian yang ketiga adalah kelompok liberalis. Nah, kelompok liberalis ini secara umum dengan kelompok modernis sama. Yaitu ciri pertama sama, sama-sama menolak syariat Islam. Kedua, sama-sama menolak sistem khilafah Islamiyah. Yang ketiga, sama-sama pro-demokrasi. Nah, cuma bedanya di 4. Kalau kelompok liberalis, itu sama sekali tidak kritis terhadap pengaruh barat. Bahkan apa-apa yang datang dari barat itu mereka anggap sudah serba superior. Apa-apa yang datang dari barat itu sudah menjadi kitab suci mereka. Apa-apa yang datang dari barat bagi mereka maksum, semuanya udah bagus, harus didukung. Apa-apa yang anti barat mereka anggap adalah keterbelakangan. Jadi kelompok liberalis ini memang lebih parah daripada kelompok modernis. Yang terakhir, yang keempat adalah kelompok yang mereka sebut tradisionalis. Sekali lagi, istilah ini bukan dari kita. Istilah ini dari mereka. Dari kita mungkin yang kita masuk tradisionalis itu kelompok sarungan, santrian, yang seperti itu ya, Kwan. Tapi bagi mereka bukan itu. Yang mereka maksud kelompok tradisionalis adalah kelompok, satu, cirinya, mereka pro dengan penerapan syariat Islam. Kalau ditanya, suka gak dengan penerapan syariat Islam? Mereka suka, mau sekali. Yang kedua, kalau bicara tentang sistem khilafah, oh mereka juga pengen sekali. Sistem khilafah alaman Haji Nubuwah yang pernah diterapkan di zaman Nabi dan para khulafa rasidin itu bisa kembali hidup di zaman sekarang. Mereka dukung itu. Tapi yang menarik, yang ketiga, mereka juga happy dengan demokrasi. Nah, kenapa mereka happy dengan demokrasi? Karena dalam pandangan mereka bahwa demokrasi itu adalah surah. Mereka tidak membedakan antara makna musyawarah dengan makna demokrasi. Karena mereka husnudzon terhadap makna daripada demokrasi, maka mereka melihat demokrasi itu bukan sebagai ancaman, sehingga tidak perlu diantisipasi. Nah, sedangkan ciri yang keempat, mereka tetap kritis terhadap pengaruh barat. Nah, jadi kalau kita lihat antara kelompok fundamentalis dengan tradisionalis, ini ada tiga ciri yang sama. Sama-sama mendukung syariat, sama-sama senang dengan sistem khilafah, sama-sama kritis terhadap pengaruh barat. Cuma bedanya, kalau kelompok tradisionalis, mereka anti demokrasi. Mereka tolak sama sekali demokrasi, karena dalam benak mereka bahwa definisi demokrasi bukan hanya sekedar kebebasan berpendapat, bukan hanya sekedar makna musyawarah. Akan tetapi demokrasi yang mereka tolak adalah yang berdefinisikan hukum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dengan menafikan pentingnya penerapan daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang mereka maknai daripada makna demokrasi, mereka tolak sama sekali. Sedangkan tradisionalis melihat sistem demokrasi tidak seperti itu. Sistem demokrasi itu hanya merupakan suatu cara, mekanisme yang tidak beda dengan sistem musyawarah yang diajarkan oleh Islam. Sehingga mereka tidak menolak sistem demokrasi. Nah, ini klasifikasi yang mereka buat dalam laporan RAND Corporation. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah mereka tidak hanya mengklasifikasikan umat Islam di seluruh dunia, tapi juga mereka memberikan status dan mereka memberikan saran, iktirah, bagaimana cara menghadapi masing-masing kelompok. Yang pertama, mereka bilang kelompok fundamentalis itu statusnya adalah awas. Artinya awas, sangat berbahaya. Sehingga bagaimana cara menanganinya? Cara menanganinya habisi. Itu usul resmi yang dikeluarkan oleh RAND Corporation kepada Pentagon. Dan itu dijadikan kebijakan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Bahwa kelompok fundamentalis, siapapun dia, diberikan status sangat berbahaya dan cara penanganannya adalah habisi. Bagaimana cara menghabisinya dirinci oleh RAND Corporation satu persatu. Seperti cara menghabisinya. Satu, jangan pernah melibatkan kelompok fundamentalis di dalam mengambil kebijakan dalam negara. Yang kedua, jangan pernah berikan ruang kepada kelompok fundamentalis di media-media resmi, mainstream tingkat nasional. Yang ketiga, yaitu jangan pernah memberitakan segala kebaikan sebesar apapun yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis. Yang berikutnya, setiap ada kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis harus diviralkan, harus disebarluaskan, dan harus diulang-ulang. Nah, supaya itu melekat di hati masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk diberikan tempat di kita punya negeri atau di negeri Israel. Nah, kemudian enggak sampai di situ. Kelompok fundamentalis yang manapun jangan pernah sebut mereka dengan rentetan gelar-gelar akademik mereka. Enggak boleh. Apakah itu gelar-gelar kehormatan di tengah masyarakat atau gelar akademik, profesor, doktor, dan lain sebagainya. Jangan. Cukup sebut namanya aja untuk mengopinikan di masyarakat bahwa kelompok fundamentalis itu kuper, bodoh, tidak berpendidikan, tidak punya gelar, enggak ngerti dunia akademik, dan seterusnya. Jadi cukup sebut nama mereka, tidak perlu diberikan embel-embel yang lainnya. Nah, kemudian enggak sampai di situ. Jadi masih banyak lagi yang mereka lakukan, apa yang kita alami saat ini di kita punya negeri. Nah, bagaimana para habaib, para ulama kita, bagaimana tokoh-tokoh kita di Majelis Ulama Indonesia, yaitu mereka kerdilkan, mereka kecilkan, mereka recehkan, mereka hina-hina, bahkan mereka mencoba mencari kesalahan-kesalahan, bahkan kalau nggak ada kesalahan, cari buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Dan ini akan mereka lakukan terus. Jadi artinya bagaimana cara menghabisi kelompok fundamentalis? Satu, kerdilkan mereka. Dua, jauhkan mereka dari masyarakat. Kemudian ketiga, yaitu bidik daripada para tokohnya. Kalau bisa dirangkul, dirangkul. Kalau nggak bisa dirangkul, dipukul. Bisa dipeluk, dipeluk. Nggak bisa dipeluk, digebuk. Nah, jadi ini yang mereka lakukan. Nah, baik, sekarang yang kedua. Lalu bagaimana dengan kelompok modernis? Kelompok modernis bagi mereka yaitu statusnya aman. Bagi mereka statusnya aman. Nah, aman, statusnya aman, sehingga perlu diberikan ruang. Diberikan ruang publik, diberikan ruang media, diberikan ruang dalam sistem pemerintahan, perlu didengar suaranya. Dan kalau ada dari mereka yaitu punya kesalahan, tutup itu kesalahan, jangan diviralkan. Kalau mereka melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikannya, maka itu harus diviralkan dan harus disebarluaskan. Dan penyebutan nama mereka harus lengkap dengan segala macam rentetan gelarnya, gelar kehormatannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi posisi mereka dianggap aman. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok liberalis. Kelompok ini mereka berikan status sangat aman. Nah, kenapa diberikan status sangat aman? Karena kelompok ini bukan hanya sekedar dianggap kawan, tapi sudah dianggap sebagai antek. Beda kawan dengan antek. Kalau modernis, itu masih kawan barat. Tapi kalau sudah liberalis, itu antek barat. Nah, jadi mereka sudah tidak ada nilai kritis sama sekali. Nah, tapi justru kelompok ini yang mereka besarkan. Kelompok ini harus dibesarkan di seluruh negeri-negeri Islam. Jadi bagaimana caranya kelompok ini bisa berkembang? Berikan ruang, berikan finansial, berikan tempat, berikan kesempatan di media, di TV, di radio, di surat kabar, dan lain sebagainya. Kemudian pendapat-pendapat mereka viralkan. Seolah-olah itu merupakan pendapat daripada masyarakat Islam internasional dan seterusnya. Dan libatkan mereka, undang mereka. Kalau ada konferensi-konferensi internasional di mana saja. Untuk lebih memantapkan posisi mereka di tengah masyarakat. Dan kalau mereka punya kejelekan, sejelek apapun, sebesar apapun, yaitu supaya disembunyikan. Jadi jangan kaget kalau tokoh-tokoh liberal di Indonesia ada di antara mereka yang menghamili sekretarisnya, yang memperkosa pegawainya, tidak pernah muncul di media. Jadi semua harus ditutup, tidak boleh. Tapi kalau mereka melakukan kebaikan sekecil apapun, maka kebaikan itu harus terus, yaitu dieksplorasi, untuk kemudian diviralkan, disebarluaskan ke mana-mana. Nah, ini maka itu disebut ini kelompok status sangat aman. Yang terakhir, yang tradisionalis, kelompok ini masih diberikan status waspada. Loh, kenapa dikatakan waspada? Sebab kelompok ini, walaupun mereka bukan fundamentalis, tapi memiliki tiga ciri yang sama dengan fundamentalis. Sehingga kelompok ini harus diwaspadai. Kalau kelompok ini tidak dijaga, maka nanti kelompok ini setiap saat bisa berubah menjadi fundamentalis. Nah, maka itu usul mereka, kelompok yang keempat ini dijaga. Nah, maksudnya dijaga bagaimana? Satu, jangan kasih mereka berdekatan dengan kelompok fundamentalis. Sebab kalau kelompok tradisionalis dengan kelompok fundamentalis duduk bareng, duduk bareng satu meja, satu kursi, mereka diskusi, maka kelompok tradisionalis berpotensi besar untuk berubah menjadi fundamentalis. Karena perbedaan mereka cuma sedikit. Perbedaan mereka cuma perbedaan definisi ta'rif ad-demokratiyah. Itu aja yang mereka berbeda. Tapi dalam soal dukungan terhadap tatbikus syariah, dukungan terhadap igama terkhilafah, dukungan terhadap sikap kritis terhadap barat, sama. Nggak ada beda antara fundamentalis dengan tradisionalis. Mereka hanya berbeda di dalam mendefinisikan demokrasi. Yang satu mendefinisikannya demokrasi bertentangan dengan hukum Allah sehingga harus ditangkal sama sekali. Yang satu lagi melihat bahwa demokrasi itu hanya satu cara yang kalau dibawa ke dalam ajaran Islam dia bisa islami, kalau tidak kalau dikeluarkan dari ajaran Islam dia bisa bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya ini saja berbeda. Nah, kalau mereka duduk bareng diskusi, maka kelompok tradisionalis berpotensi besar berubah menjadi fundamentalis menurut mereka, menurut Rand Corporation. Maka itu fundamentalis dan tradisionalis tidak boleh bersentuhan. Harus dijauhkan, bahkan harus diadu domba. Nah, ini yang terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimana supaya dua kelompok ini diadu domba? Nah, kenapa ini yang harus diadu domba? Karena kelompok fundamentalis dan tradisionalis ini yang pengikutnya paling banyak. Kalau yang namanya modernis, kelompoknya tidak seberapa. Modernis dalam pengertian Rand Corporation. Apalagi liberalis. Enggak, mereka enggak seberapa. Mereka punya basis massa. Kita bicara basis massa akar rumput. Nah, yang memiliki basis massa akar rumput yang sangat kuat hanya kelompok fundamentalis dan kelompok tradisionalis. Maka itu kalau ini bersatu, ini akan menjadi satu kekuatan umat Islam yang maha dahsyat yang bisa merontokkan kekuatan mereka. Sehingga mereka akan melakukan berbagai macam upaya bagaimana dua kekuatan ini untuk tidak bersatu. Nah, itulah sebabnya aksi 212 di mata mereka ini merupakan persatuan antara fundamentalis dan tradisionalis. Dan mereka sangat panik, mereka sangat kalap karena yang masuk dalam aksi 212 itu dari semua elemen umat Islam. Apapun organisasinya, apapun partai politiknya, apapun mazhab pemikirannya. Mereka datang, mereka tidak tanya. Anda NU, Anda Muhammadiyah, Anda FPI? Enggak. Mereka enggak nanya Anda P3, Anda PKS, Anda PKB? Enggak. Mereka enggak nanya. Mereka enggak nanya mazhab. Anda Syafi'i, Anda Hambali, Anda enggak. Mereka enggak nanya Anda ini termasuk yang Aswaja, yang Wahabi, atau yang Salafi, dan lain sebagainya. Enggak ada. Mereka hanya tahu Anda Muslim, saya Muslim, kita datang untuk bela Islam. Jadi ini justru ini yang menakutkan musuh. Nah, karena itu, karena ini membuat mereka panik dan mereka kalap, akhirnya semua tokoh-tokoh yang terlibat dalam aksi 212 mereka kriminalisasi. Sebagian ada yang dimakarisasi, sebagian ada yang diterorisasi, sebagian ada yang dikriminalisasi. Yang diterorisasi umpamanya Ustadz Bakhtiar Nasir, dikait-kaitkan gerakannya dengan ISIS, dengan sumbangan untuk teroris dan lain sebagainya. Ini namanya terorisasi. Nah, sedangkan makarisasi seperti Kiai Khattat Muhammad Al-Khattat yang saat ini ditahan dan dipenjara. Nah, ini dikait-kaitkan dengan inilah gembong yang mau buat makar, inilah yang ingin menggulingkan pemerintah dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini namanya makarisasi. Nah, sedangkan kriminalisasi, aneka ragam tindak yang dianggap pidana itu dinisbahkan kepada para aktivis kita. Nah, jadi sekali lagi bahwa langkah-langkah kriminalisasi, kemudian makarisasi, terorisasi ini merupakan jalan yang mereka ambil saat ini untuk membuyarkan persatuan daripada umat Islam ini. Maka itu saya minta kepada segenap umat Islam, khususnya kepada thalabah yang ada di Madinah ini, khususnya secara istimewa adalah antum semua, baik mukimin maupun pekerja dan lain sebagainya. Yuk kita rapatkan barisan. Dan yuk mari sama-sama kita aktif di dalam perang opini. Nah, jadi jangan pernah kita lalai. Jadi jangan lupa, ini handphone yang Anda pegang ini di zaman sekarang bisa menjadi senjata yang luar biasa. 3-4 tahun yang lalu Itu manakala gerakan kita digembosi oleh televisi-televisi mainstream yang ada di Indonesia, kita enggak berkutik. Digembosi koran, digembosi majalah, digembosi televisi, kita tidak berkutik. Kenapa? Karena saat itu media televisi adalah media yang paling kuat, adidaya, paling berkuasa untuk membentuk opini. Nah, sementara yang memiliki televisi itu hanya konglomerat. Nah, mereka yang punya uang banyak, karena operasional untuk sebuah televisi itu bisa ratusan miliar. Nah, jadi kita nggak berkutik. Jadi semua opini di kita punya negeri itu dibentuk oleh para konglomerat yang pemilik daripada televisi tersebut. Tapi alhamdulillah, 3 tahun terakhir, ini ada perubahan terobosan teknologi yang luar biasa. Munculnya WA, Instagram, kemudian medsos-medsos yang lainnya. Ini membuat bahwa penguasaan opini tidak lagi didominasi oleh konglomerat. Bahkan masyarakat biasa cuma modal handphone, beli pulsa di Indonesia 5.000 perak, dia bisa bikin opini. Modal 5.000 perak, foto sana, foto sini, rekam sana, rekam sini. Mereka viralkan dari grup ke grup, grup ke grup. Bahkan kadang-kadang banyak orang mendapatkan berita lebih dulu dari WA ketimbang dari TV. Lebih dulu dari WA ketimbang dari radio. Lebih dulu dari WA ketimbang dari majalah dan koran. Nah, ini luar biasa. Artinya apa? Dalam kondisi yang seperti ini, alhamdulillah umat Islam ini pandai menggunakan kesempatan. Jadi kita lihat, secara tidak direncanakan, tidak ada rapatnya, tidak ada musyawarahnya, tidak ada pendaftarannya, tahu-tahu muncul laskar cyber muslim. Dan netizennya enggak main-main itu, yang mendukung itu. Itu kalau ada satu akun menyerang Islam, itu bisa ada jutaan akun menyerang balik kepada yang bersangkutan. Nah, jadi artinya ini kan enggak ada kan kantor laskar cyber muslim, enggak ada. Siapa pemimpinannya, ketua umum laskar cyber muslim, enggak ada. Ini muncul begitu aja di dunia media. Tapi jangan lupa, justru laskar inilah yang berjasa besar dalam setiap aksi bela Islam yang ada di Indonesia. Jadi mereka yang memviralkan berita, mereka yang buat pertahanan opini, mereka yang bentuk opini. Kalau ada opini-opini buruk terhadap para ulama, para kiai, mereka yang membendung, mereka yang hantam balik, dan seterusnya. Dan kekuatan mereka dahsyat. Itu kalau dihitung daripada frekuensi yang ada di dalam medsos, itu kekuatan netizen yang ada di laskar cyber muslim ini lebih dari 2 juta orang. Jadi enggak main-main, mereka bisa bentuk opini. Nah, ini yang mesti kita jaga, ini yang mesti kita satukan. Nah, makanya di negeri kita Indonesia sekarang, begitu mereka kalang kabut melihat serangan medsos, mulailah ada undang-undang untuk membatasi medsos, bikin aturan-aturan supaya medsos enggak sembarangan. Iya, karena mereka kalah. Kalau mereka menang, mereka enggak bikin aturan. Sama dengan kemarin di Jakarta, pada saat ada pilkada, begitu mereka kalah spanduk, KPU bikin aturan, di putaran kedua tidak boleh ada spanduk, karena udah kalah spanduk. Loh, kenapa bisa kalah? Karena di masyarakat Jakarta, secara sendiri-sendiri, bukan dibayar oleh calon gubernur, mereka bikin spanduk di mana-mana. Jadi spanduk calon yang seberang sana, kalah banyak. Akhirnya bikin aturan, gak boleh ada spanduk. Nah, jadi seperti itulah cara mereka. Pokoknya mana yang kira-kira merugikan mereka, mereka bikin aturan, gak ada. Jadi mereka berani berbuat curang secara terang-terangan. Jadi kalau pilkada-pilkada, pilpres sebelumnya ada serangan fajar, kemarin ini saya sebut bukan serangan fajar, tapi serangan barbar. Loh, kenapa saya sebut serangan barbar? Mereka gak tanggung-tanggung nyerangnya pagi, siang, sore, malam, terang-terangan. Di Jakarta ada hujan sembako, banjir duit, luar biasa. Nah, jadi memang itu peristiwa luar biasa, tapi alhamdulillah Rabbuna yansurul muslimin. Rabbuna yuwahhidul muslimin fi Indonesia, walhamdulillah ala barakatillahi subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kemenangan kepada kita sampai saat ini. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin nanti ada yang ingin menambahkan atau ada ingin bertanya atau minta penjelasan. Maka di sini yang ingin saya ingatkan adalah bahwa persatuan ini penting. Wallahu subhanahu wa ta'ala qal wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi al-i'tisam bihablillah ini luar biasa. Ini daruri. Jadi kita harus bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam ihsan, bersatu di dalam penegakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraku, dan jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Dan jangan lupa bahwa persatuan itu bukan hanya sekedar sumber kekuatan, tapi persatuan itu juga merupakan sumber pertolongan Allah. Di mana kita tahu An-Nabi alaihi salatu wassalam au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Jadi wajib atas kamu sekalian, yaitu berjamaah, bersatu, bersaudara, yaitu berjuang bersama. Nah, kenapa? Karena memang pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Jadi pada saat kita bersama, kita bersatu, enggak usah khawatir, segala kesulitan akan menjadi mudah. Kenapa? Karena di situ ada keberkahan, di situ ada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah sudah menolong, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalanginya. Nah, saya berbagi pengalaman sedikit sebelum saya akhiri. Pada aksi bela Islam yang pertama, kita tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan dari aparat, tidak ada gangguan dari pemerintah. Karena itu merupakan aksi bela Islam pertama yang mereka enggak sangka jumlah yang akan datang. Jadi begitu itu digelar dengan mudah, tanpa halangan, tanpa gangguan. Yang hadir antara 300 sampai 400-an ribu mendatangi Reskrim Mabes Polri. Tapi justru setelah itu pemerintah jadi waspada. Begitu kita umumkan aksi bela Islam 2, mulailah gangguan-gangguan datang. Jadi mereka hadang, mereka halangi, mereka gembosi menjelang daripada aksi 4.11. Tapi ternyata penggembosan itu gagal. Jadi walaupun mereka gembosi, tapi pada akhirnya aksi 4.11 itu dihadiri tidak kurang hampir 4 juta orang. 3 juta setengah ya, ikhwan. Nah, jadi perhitungan itu dihitung dengan per meter daripada lokasi. 1 meter itu berapa orang bisa ditempati oleh manusia, kemudian panjang itu berapa, lebar berapa, tempat-tempat lokasi yang diisi berapa. Jadi perhitungannya sangat matematis. Nah, kemudian setelah 4.11 digelar, ternyata memang umat yang datang begitu banyak, pemerintah lebih berhati-hati. Begitu diumumkan 212, mereka mulai secara terang-terangan melarang. Waktu 4.11 masih enggak terang-terangan, masih himbauan-himbauan. Tapi begitu 212, jelas-jelas mereka melakukan larangan, bahkan teror dan intimidasi. Jadi pesantren-pesantren didatangi, kiai-kiai didatangi, dibujuk, dirayu supaya tidak turun dengan berbagai macam iming-iming. Dan kalau yang enggak mau, tetap mau turun juga. Mereka teror, mereka intimidasi, mereka takut-takuti dan lain sebagainya. Bahkan perusahaan bis di mana-mana, khususnya Jakarta, Sumatera, itu diteror, diancam, akan dicabut. Mereka punya lisensi, mereka punya izin trayek, kalau mereka berani mengangkut umat Islam ke Jakarta. Jadi sudah digembosi habis-habisan. Secara logika, 212 gagal. Jadi besok aksi 212, malam ini saya dan kawan-kawan masih berkumpul dengan Ustaz Bakhtiar Nasir, Ustaz Zaitun Rasmin, kemudian juga dengan kawan-kawan dari MUI, kawan-kawan dari FUI, dan seterusnya. Kita saat itu melihat tekanan-tekanan yang begitu hebat. Secara logika, besok ini separuh dari 4.11 saja udah hebat. Separuh dari 4.11 aja udah hebat. Jangankan separuh, bisa satu Monas aja udah cukup. Jadi memang betul-betul kondisinya, tekanannya luar biasa. Nah, pertanyaannya, kenapa pemerintah melakukan tekanan yang lebih luar biasa pada saat itu? Karena mereka gagal di 4.11. Jadi mereka gak mau gagal lagi di 212. Tapi subhanallah, makin ditekan, makin dihadang, makin dilarang, semangat umat Islam dari mana-mana semakin menggebu-gebu. Dan akhirnya yang paling fenomenal adalah bagaimana 10.000 santri dari Ciamis berjalan kaki ke Jakarta. Dan itu bukan tidak punya pengaruh, itu takhir pengaruh yang ada di tengah masyarakat besar. Gara-gara Ciamis jalan dengan jarak 300 km lebih, itu mendorong tempat-tempat lain gak peduli. Oh, gak ada bis, gak ada kendaraan, ya kita jalan kaki rame-rame. Nah, ini di luar dugaan. Dan besoknya yang hadir itu hampir 8 juta orang, 7 juta orang lebih. Nah, jadi ini adalah pertolongan Allah. Tidak ada satu orang pun, satu manusia pun, satu tokoh apapun, sehebat apapun dia, yang mampu mengumpulkan manusia sebanyak itu dengan tujuan yang sama, kecuali dengan pertolongan semata-mata Allah punya pertolongan. Nah, akhirnya digelarlah 212, semua itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah sampaikan kepada pemerintah pasca 212, mestinya energi 212 itu jangan dianggap oleh pemerintah sebagai ancaman. Jangan. Mestinya dengan energi 212 itu pemerintah lebih merangkul para ulama, lebih dekat kepada ulama, lebih mau mendengar suara ulama di dalam memutuskan suatu putusan kebijakan. Manakala umara dekat dengan ulama, ulama bantu umara, maka negara akan aman, negara akan sejahtera. Jadi jangan energi 212 kemudian dianggap ini upaya makar, ini anti NKRI, ini anti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini kalau aksi 212 diposisikan berhadap-hadapan dengan pemerintah, pemerintah yang akan rugi. Rugi. Karena 212 ini bukan gerakan politik. Walaupun dituduh ini ditunggangi oleh PKS, ditunggangi oleh Gerindra, ditunggangi oleh Demokrat, bohong semua. Kalau kita katakan, oh ya, partai politik mencoba untuk menunggangi, itu betul, tidak kita pungkiri. Jadi kalau yang namanya gerakan, PKI pun juga ingin menunggangi. Nah, jadi kita nggak usah kaget kalau soal tunggang menunggangi. Tapi yang jelas gerakan aksi 212 murni gerakan umat Islam yang tidak bisa dikendalikan oleh partai manapun, yang tidak bisa dikendalikan oleh ormas manapun, itu murni gerakan umat Islam, bukan gerakan partai politik. Nah, ini yang perlu kita sampaikan selalu kepada masyarakat, dan ini sudah kita sampaikan ke pemerintah. Ini bukan makar, mestinya Anda menganggap positif, memandang positif kepada gerakan aksi 212. Gunakan itu energi untuk membantu pemerintah. Jangan ini dianggap ancaman. Akhirnya pemerintah menghadap seluruh tokoh aksi 212 sebagai musuh. Dan ini membuat umat makin kecewa. Dan ini membuat umat semakin marah. Dan saya keliling. Dari Aceh, Medan, terus saya keliling. Dengan kawan-kawan. Kita bagi-bagi tugas ke Makassar, ke Sulawesi, ke Bima, dan Lombok, dan lain sebagainya. Itu aroma umat untuk menuju perubahan begitu besar. Mereka sudah muak dengan ketidakadilan, mereka sudah muak dengan kezaliman, mereka sudah muak dengan caci maki selama ini yang seenaknya mereka lontarkan kepada para ulama dan para kiai kita. Mereka sudah muak. Nah, saya rasakan itu aroma-aroma untuk perubahan secara drastis di negeri kita sangat besar. Nah, di sini juga kita sudah sampaikan kepada pemerintah, hati-hati kalau keadilan Anda tidak tegakkan. Sementara ini umat Islam sudah berteriak tentang keadilan, bukan tidak mungkin besok atau lusa ada gerakan revolusi. Nah, kalau itu terjadi, jangan salahkan umat, jangan salahkan rakyat, jangan. Tapi salahkan kenapa keadilan tidak ditegakkan. Nah, karena itu, di sini menjadi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan bahwa target aksi bela Islam ada dua. Ada target jangka pendek, ada target jangka panjang. Target jangka pendeknya adalah karena aksi itu muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap penistaan Al-Quran yang dilakukan oleh gubernur yang ada di Jakarta dan dia bukan orang Islam. Maka target jangka pendeknya adalah satu, kalahkan Ahok di medsos. Dan alhamdulillah Allah berikan bahwa Ahok betul-betul kalah di medsos. Jadi Laskar Cyber Muslim jasanya luar biasa. Dan Laskar Cyber Muslim ini ada di mana-mana. Ada di Madinah, ada di Mekah, ada di Eropa, di mana-mana. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang kedua, kalahkan Ahok di Pilkada. Dan alhamdulillah akhirnya Ahok kalah di Pilkada. Ini semua pertolongan Allah. Nah, padahal kalau hitung-hitungan matematik politik, itu banyak pimpinan partai politik yang sudah putus asa. Ada pimpinan partai politik mengatakan, sudahlah, kita jangan terlalu mati-matian ini bela Anies dan Sandi, karena kita pasti kalah. Ini lawan kita pasti menang. Ada yang sampai putus asa semacam itu. Dan ada lagi memang banyak pimpinan-pimpinan partai politik ataupun tokoh-tokoh nasional datang ke saya, diskusi dengan saya, menyampaikan, ya memang mereka hampir putus asa. Loh kenapa hampir putus asa? Nah bayangkan, ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Nah ini yang perlu dicatat. Bagaimana perangkat negara menjadi tim sukses calon gubernur? Ini gak main-main ini. Didukung finansial yang begitu hebat dari konglomerat terkaya di Indonesia. Jadi memang berat itu lawan. Enggak, Anies gak bisa menang tanpa pertolongan Allah. Berat, berat. Dan mereka berani terang-terangan membuat kecurangan. Curang itu terang-terangan. Nah, maka itulah kalau ada yang bertanya di sini, kenapa kami menggelar Tamasyah Al-Ma'idah 51? Nah, kenapa? Kita kompak, kita gelar ini Tamasyah Al-Ma'idah 51. Baik dari Majelis Adz-Dzikra, Ustaz Arifin Ilham, maupun dari Darut Tauhid, Ustaz Kiai A'a Gim, dan lain sebagainya. Kenapa kita kompak, saudara? Sebab Tamasyah Al-Ma'idah 51 itu untuk membentuk satu opini di tengah masyarakat bahwa setiap TPS akan kita jaga. Dengan laskar, dengan jawara, dengan segala macam. Sehingga kita tidak memberikan sedikit pun peluang kepada lawan untuk berbuat curang. Dan itu berhasil. Akhirnya begitu di putaran kedua, mereka nggak berani turun ke TPS-TPS. Mereka coba, ada satu TPS, mereka turun ditangkep rame-rame sama masyarakat. Sebab kita udah nggak punya modal. Nggak punya modal duit, nggak punya modal apa. Modal kita cuma satu, yaitu jaga ini pilkada supaya adil. Jaga supaya curang ini enggak punya ruang gerak. Bagaimana caranya? Setelah itu, faiza azamta, fatawakkal 'ala Allah, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Yang penting kita berusaha. Maka Tamasyah Al-Ma'idah terus kita gerakan di mana-mana. Dan pertolongan Allah juga banyak. Saya kasih contoh. Satu, bagaimana seorang penceramah, seorang ustaz pendukung Ahok yang memang dibayar untuk ceramah membenarkan bahwa orang Islam boleh pilih orang non-Islam. Tapi begitu ceramah dia salah ngomong. Dia berkatakan, saudara-saudara kita sebagai muslim haram memilih pemimpin non-muslim. Nah begitu dia dipegang sama panitia, dibawa ke belakang, ustaz kok ngomong begitu? Saya sendiri gak paham. Kok bisa ngomong begitu? Loh, ini artinya ini pertolongan siapa? Allah. Ada lagi yang tidak kalah menarik. Ibu-ibu, satu komplek, ada dua tower apartemen. Ada dua tower apartemen nih ibu-ibu. Saudara, mereka semua dapat sumbangan. Ditanya, kita wawancarai. Ibu dapat sembako, oh dapat. Dapat duit, oh dapat duit. Ibu senang, senang. Lalu ibu disuruh apa? Ya saya disuruh untuk memilih pasangan apa namanya gubernur nomor 2. Terus ibu pilih nomor 2, saya pilih. Saya dapat duit, saya disuruh pilih nomor 2, saya pilih nomor 2. Terus ditanya, nomor 2 yang mana bu? Itu yang pakai peci. Lo ditanya lo, ibu itu bukan nomor 2, ibu itu nomor 3. Ini ibu ngotot, enggak, calon cuma 2, enggak ada 3. Kotaknya itu cuma 2, kotak 1, kotak 2. Saya disuruh pilih yang kedua, saya pilih yang kedua. Itu satu apartemen dibayar oleh nomor 2, dimenangkan oleh nomor 3. Subhanallah, ini pertolongan siapa? Nah, itu tadi saya katakan, kalau kita bersama, itu bukan hanya sekedar sumber kekuatan, tapi juga sumber pertolongan. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Artinya, saya minta kepada semua ikhwan yang ada saat ini, tolong bersatu. Nah kemudian saat ini kenapa saya ada di sini? Memang dalam 3 bulan terakhir ini luar biasa teror yang terus-menerus datang. Saya hadapi semua teror tersebut, semua fitnah kita hadapi. Tapi belakangan teror itu mulai masuk di bidik ke istri, ke anak-anak, ke keluarga. Saya pikir ini permainan menjadi lebih tidak fair lagi. Karena itu saya sebagai kepala keluarga, tentu di samping sebagai seorang da'i wajib untuk menjaga umat, sebagai seorang kepala keluarga juga tetap wajib menjaga keluarga. Maka itu saya diam-diam, saya kumpulkan, saya punya anak, saya punya cucu, saya punya mantu, saya punya mertua, saya kumpulkan semua, dan saya ajak umroh. Karena umroh ini adalah jalan keluar yang paling aman. Kita amankan dulu keluarga. Jadi kalau keluarga sudah aman, saya bisa berjuang dengan lebih leluasa. Nah, jadi sampai saat ini pun walaupun kita di sini enggak berhenti. Hari ini alhamdulillah kawan-kawan bergerak. Satu alumni presidium alumni 212 mendatangi Komnas HAM, meminta Komnas HAM membentuk tim pencari fakta untuk kriminalisasi ulama. Dan Komnas HAM sudah setuju bahwa mereka akan bentuk tim investigasi independen, yang mana kalau nanti sudah terbukti seluruh pelaku dan dalang daripada kriminalisasi ulama itu akan diajukan kepada pengadilan HAM. Kalau nasional tidak terima, bisa digelar di pengadilan HAM internasional. Jadi kalau kita udah nggak mendapatkan keadilan di kita punya negeri, kita mesti bergeser. Nah, maka itu saya terima kasih kepada presidium alumni 212 yang hari ini bersama-sama Pak Amin Rais mendatangi Komnas HAM, dan mereka sudah suarakan itu. Yang kedua, tadi umat Islam juga ada ratusan ribu turun, yaitu mendatangi pengadilan negeri Jakarta Utara, yang kantornya ada di Gajah Mada, bekas kantor pengadilan negeri Jakarta Pusat. Nah, kenapa harus didatangi? Kita mesti memberikan support kepada hakim supaya tetap independen. Supaya hakim ini tetap bebas, merdeka, tanpa tekanan untuk memvonis daripada penista agama. Jadi walaupun jaksa sudah menuntut hanya 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun, walaupun itu tuntutan, tapi hakim tidak terikat dengan tuntutan. Hakim hanya terikat dengan dakwaan. Nah, pasal yang didakwakan itu pasal apa? Oh, pasal 156A. Oh, pasal 156A itu ancamannya berapa tahun penjara? Oh, 5 tahun penjara. Maka hakim berhak memutuskan sampai 5 tahun penjara. Jadi hakim nggak terikat dengan tuntutan. Nah, bagaimana supaya hakim ini percaya diri, independennya tidak diganggu? Itulah tadi umat Islam tadi turun, aksi simpatik, bukan lagi damai, bukan lagi super damai, tapi memang simpatik. Melakukan gerakan yang sangat simpatik, memberikan support dukungan kepada Majelis Hakim, supaya mereka berani, yaitu mengambil keputusan. Nah, kemudian insya Allah tanggal 5 Mei yang akan datang, umat Islam juga akan turun lagi. Kali ini tingkat nasional. Kalau tadi hanya tingkat Jakarta. Tadi turun hanya tingkat Jakarta dan sekitarnya. Tanggal 5 Mei tingkat nasional. Artinya umat Islam dari mana-mana. Dari Aceh, dari Medan, dari Jawa, Sumatera, Kalimantan. Itu semua diundang ke Jakarta untuk sama-sama sholat Jumat di Istiqlal. Kemudian Long March mendatangi Mahkamah Agung. Loh, kenapa harus ke Mahkamah Agung? Karena Mahkamah Agung ini adalah lembaga tertinggi yudikatif. Pengadilan negeri itu ada di bawah Mahkamah Agung. Sehingga kita mendatangi Mahkamah Agung untuk meminta jaminan dari Mahkamah Agung agar Mahkamah Agung bisa menjaga Majelis Hakim yang ada di bawahnya untuk tidak diintervensi oleh siapapun. Nah, saya dengar yang terakhir bahwa Ketua Mahkamah Agung sudah membuat satu statement pernyataan bahwa kasus ini akan dibiarkan seperti air mengalir, siapapun tidak boleh melakukan intervensi kepada Majelis Hakim. Ini satu pernyataan yang perlu kita dukung. Artinya Majelis Hakim, Mahkamah Agung sudah lempar bola, mesti kita tangkap. Nah, karena itu nanti tanggal 5 kita harapkan ratusan ribu atau mungkin jutaan umat Islam turun rame-rame ke Mahkamah Agung dalam bentuk aksi simpatik. Bukan lagi damai, tapi harus simpatik. Nah, seperti tadi, walaupun ratusan ribu turun, tapi jalan dibikin gak macet. Jalan tetap diberikan jalan untuk umum. Itu namanya aksi simpatik. Jadi jangan ada masyarakat yang terganggu dan seterusnya. Nah, nanti di Mahkamah Agung, ulama-ulama kita akan datang, tokoh-tokoh nasional akan datang, akan kumpul semua, ketemu dengan Ketua Mahkamah Agung, minta jaminan bahwa Majelis Hakim tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Jadi manakala legislatif sudah tidak berdaya, eksekutif justru melindungi daripada penistaan agama, maka masih ada satu gerbang lagi yang bisa kita harapkan, yaitu gerbang yudikatif. Nah, kalau gerbang ini tidak kita jaga, nah ini bisa bobol lagi, nanti dikuasai oleh mereka. Nah, maka itu saya minta dukungan dari semua yang ada di sini. Anda bisa memberikan dukungan itu lewat medsos, lewat internet, lewat dunia maya, gerakan umat di mana-mana untuk bisa mensukseskan daripada acara tersebut. Nah, kenapa harus tanggal 5? Karena putusan insya Allah tanggal 9. Tanggal 9 insya Allah sudah ada putusan. Jadi kita turun sebelum putusan. Kalau turun sesudah putusan percuma. Jadi turun itu sebelum putusan. Nah, ini yang masih kita lakukan. Nah, itulah sekali lagi saya ulangi. target jangka pendek daripada aksi bela Islam. Satu, kalahkan penista agama di medsos. Kedua, kalahkan penista agama di pilkada. Ketiga, kalahkan penista agama di pengadilan. Jadi masih ada satu target lagi yang kita masih berusaha. Nah baik, nah, adapun target jangka panjangnya, nah, tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana hukum Allah subhanahu wa ta'ala bisa tegak dalam bingkai NKRI. Artinya, saudara, artinya di sini kita punya gerakan tidak pernah ingin merubah NKRI atau menghapus konstitusi yang ada. Hanya kita ingatkan bahwa ayat suci akan selalu ada di atas ayat konstitusi. Ayat suci harga mati yang tidak bisa diganti, karena itu merupakan kalam ilahi. Nah karena itu sekali lagi, bahwa ayat suci selalu ada di atas ayat konstitusi. Sedangkan konstitusi itu produk akal basyari, sehingga tidak boleh bertentangan dengan ayat ayat suci. Manakala konstitusi sejalan dengan ayat suci, sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'. Kita ahlus sunnah wal jamaah tidak diajarkan untuk membangkang terhadap umara. Kita ahlus sunnah wal jamaah tidak diajarkan untuk menggulingkan satu pemerintahan yang sah. Kita ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah diajarkan untuk melakukan tindak subversif, memusuhi umara. Akan tetapi kita ahlus sunnah wal jamaah juga tetap punya prinsip wajib untuk melindungi agama kita dari siapapun yang ingin merusaknya. Maka itu manakala konstitusi sejalan dengan ayat suci, sam'an wa ta'ah, kita dengar, kita taat. Tapi manakala ayat konstitusi bertentangan dengan ayat suci, wajib untuk kita revisi, wajib kita amandemen, wajib kita ubah, wajib kita tentang, gak boleh kita biarkan. Taghyirul munkar itu wajib. Karena manakala ayat suci itu bertentangan dengan ayat konstitusi, ini kemunkaran. Taghyirul munkar merupakan kewajiban kita semua. Nah, jadi itulah yang kita lakukan dengan aksi bela Islam. Sekali lagi, kami tidak anti konstitusi, tapi kami tidak mau konstitusi itu yang harus ditaati oleh segenap anak bangsa kemudian bertentangan dengan syariat Islam. Na'udzubillah min. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan khusus untuk Dr. Umar Syahab. Beliau ini kawan saya di medsos, di FB. Kita sering surat-suratan, dan beliau salah satu guru di Jamiatul Islamiyah Bil Madinatul Munawwarah. Nah, mantap sudah SBA. Di Kuliahatul Lughatul Arabiyah. Di talaba min indana. Iya, nah. Alhamdulillah. Mantap. Jadi terima kasih banyak. Asykurukum. Sayyid jazakallahu khair. Itu saja. Saya kembalikan kepada pembawa acaranya, Ustadz Bukhari Muslim. Ini kalau namanya Bukhari Muslim jadi mutafak alih nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Habib yang telah memberikan energi baru. Ini banyak yang berbinar-binar. Jazakallah khair. Sudah dapat suntikan. Sehingga insya Allah apa yang kita pelajari, apa yang kita dalami, apa yang kita peroleh dari kampus khususnya di negerinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, insya Allah harus membumi, harus membahana. Kalau kemarin kita sudah menyemut, kalau istilah saya itu kemarin tuh menyemut, sekarang harus menyengat. Antum perhatikan, kalau beliau bicara itu, lihat, perhatikan tadi yang terakhir itu kan ujungnya II semua. Apa artinya insya Allah menuju ke RI 1? Terserah siapa gitu, terserah siapa. Pokoknya RI 1. Pro syariat. Yang penting pro syariat gitu. Kita akan mendukung siapapun, RI 1 mesti menuju ke pro syariat. Kenapa? Karena kita semua kembali kepada tempat yang sama, akan mempertanggungjawabkan semuanya. Jadi teman-teman semua, ikhwah semua, saudara-saudara semua, dimanapun kita berada, kita punya senjata lebih dari AK-47. Ini senjatanya. Jadi jangan sampai antum cuma jadi fosil. Jangan sampai cuma jadi fosil kan, berderet gelar, begitu pulang cuma sampai dibawa ke kuburan. Alhamdulillah, kutubnya gak bisa dibawa ke kubur. Karena besok makin tinggi gelar, makin banyak ilmunya, pasti makin besar tanggung jawabnya. Dan tanggung jawabnya tidak hanya semata-mata tanggung jawab ilmiah, tanggung jawab kampus, tapi tanggung jawab di dunia dan akhirat. Karena satu hal yang kita harus menjadi energi kita, malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Kepedulian kita bisa dapat macam-macam. Antum jauh di sini, tapi insyaallah akan memberikan kontribusi, bisa memberikan masukan. Sekarang dunia ini sudah sempit dengan perkembangan sains dan teknologi yang luar biasa. Kita di mana-mana bisa dipantau, bisa di apa, di Uber, bisa dikejar. Kenapa? Karena hanya yang sekecil ini. Bagaimana dengan kejaran dari malaikat? Ya kan? Kejaran dari malaikat ini mau ke mana? Ainal mafar. Kalla la wazar. Enggak ada tempatnya lagi. Maka alhamdulillah suntikan ini mudah-mudahan mungkin ada yang perlu kita perjelas, ada yang perlu kita eksplor lagi, karena mungkin masukan ada masukan-masukan. Habib, mau tanya Habib. Ah. Ya, fadal. Tilmidku Musyid Al-Jubri Habib. Ana mau tanya, kenapa kita tidak pasang orang yang lebih Islami daripada orang nasionalis Habib untuk jadi pemimpin? Itu yang pertama. Yang kedua, ada bahasa yang berkembang di masyarakat, kalau gerakan-gerakan yang jalan ini Beb, ini adalah gerakan untuk memenangkan Barat daripada Cina katanya. Bagaimana tanggapan antum tentang dua pertanyaan? Ya, jazakallah khair. Langsung? Ya. Terima kasih, assalamualaikum, jazakallah khair. Pertanyaan yang bagus, singkat, padat, ringkas, jelas, bagus, fokus. Tuntas. Yang pertama, kenapa kita tidak menempatkan pemimpin yang lebih Islami? Kenapa harus yang nasionalis? Jadi jauh dari sebelum pilkada itu digelar, sebetulnya kita sudah membuka konvensi calon gubernur muslim Jakarta. Kita sudah menyaring dari sekian banyak calon dan banyak tokoh-tokoh Islami yang kita ajukan. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupa, bahwa sistem politik yang berlaku di Indonesia, bahwa kita hanya boleh untuk mengajukan calon hanya dengan dua cara. Satu, melalui jalur partai politik. Dua, melalui jalur pengumpulan KTP. Nah, pengumpulan KTP itu tidak mudah. Walaupun ormas Islam banyak yang bergabung, tapi pengumpulan KTP ini tidak mudah. Karena manakala kita ingin mengumpulkan KTP kepada masyarakat, masyarakat langsung bertanya, calonnya dulu siapa? Nah, sementara kawan-kawan dari ormas-ormas Islam masih menggodok calonnya. Kalau menunggu calon ini muncul, terlambat kita mengumpulkan KTP. Jadi serba dilematis, kita kumpulkan KTP dulu tanpa calon, maka akan sulit masyarakat memberikan KTP-nya. Nah, sementara kita mendahulukan calon sebelum KTP dikumpulkan, juga nggak mudah, nanti kita terburu-buru memilih calon. Itu salah satu kendala yang kita hadapi di lapangan, sampai akhirnya kita tidak berhasil mengumpulkan KTP sesuai dengan persyaratan. Nah, karena pengumpulan KTP ini gagal, mau tidak mau pakai jalur partai politik. Nah, kalau melalui jalur partai politik, bukan kita lagi yang menentukan. Bukan ulama, bukan kiai, bukan habaib, bukan ormas Islam, yang menentukan adalah partai itu sendiri. Nah, di detik-detik terakhir, besok ini penutupan daripada pendaftaran calon gubernur. Malam ini, tim kami ini masih melakukan lobby. Mendekati Pak Prabowo, mendekati Pak SBY, supaya mereka bersatu cukup memunculkan satu calon saja. Tapi itu pun gagal. Makanya kan yang keluar kan dua calon. Ada Agus dan ada Anies. Jadi sekali lagi itu sudah di luar batas kemampuan kita. Karena itu murni ada pada putusan partai politik. Tapi kita sudah berusaha secara maksimal. Andai kata sistem politik di Indonesia itu mengizinkan ormas atau kumpulan ormas untuk mencalonkan sebagaimana diizinkan untuk partai politik, maka apa yang Anda inginkan tadi akan lebih mudah untuk kita realisasikan. Nah, saya pikir jelas itu yang pertama. Baik, sekarang yang kedua. Memang kita tidak pungkiri, ini di Indonesia ini sejak lama terjadi pertarungan ekonomi yaitu antara imperialisme, antara kapitalisme atau neolib yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya dengan yaitu sistem ekonomi sosialis yang dipimpin oleh Cina. Dan Cina sendiri sebetulnya tetap kapitalis, cuman kapitalis-kapitalis sosialis. Nah, pertarungan ini memang terjadi di Indonesia, memang ada. Mereka satu sama lainnya ingin saling menjatuhkan. Saya pikir pada saat dulu, saat pemerintah dekat dengan Amerika, kita gugat pemerintah, kita dianggap pro-Rusia. Nah, sekarang begitu pemerintah dekat dengan Rusia, kita gugat pemerintah, kita dianggap pro-Amerika. Jadi saya pikir itu tuduhan yang nggak perlu kita perbesar, biarkan saja mereka mau katakan apa. Tapi yang jelas saya ingin ingatkan kepada semua yang ada di sini. Menurut hemat saya, adanya pertarungan Cina dengan Amerika di Indonesia ini patut dicurigai. Artinya kemungkinan besar sebetulnya tidak ada pertarungan di antara mereka. Yang ada sebetulnya Amerika dan Cina sudah bagi-bagi kapling di negeri kita. Jadi tolong ini yang mesti kita ingat. Artinya Amerika punya kaplingnya, Freeport dan lain sebagainya. Cina juga punya kaplingnya. Bohong kalau mereka ribut. Bohong kalau mereka bertempur satu sama lainnya. Justru sekarang adanya gerakan Islam di Indonesia ini akan menjadi musuh bagi keduanya. Jadi nggak betul kita musuh komunis, kemudian kita akan berpelukan dengan neolib. Atau kita akan menjadi kawan neolib untuk bermusuhan dengan yang lainnya. Jadi itu tidak betul. Justru posisi kita saat ini ala khatarin azim. Kita punya posisi ini dalam posisi yang sangat berbahaya. Jadi perlu saya ingatkan, sebetulnya musuh kita kemarin itu bukan Ahok. Musuh kita itu bukan orang-orang yang ada di belakang Ahok tingkat nasional. Tapi manakala kita berhadapan dengan Ahok kemarin, sebetulnya kita berhadapan dengan kekuatan internasional. Kita berhadapan dengan kekuatan komunis internasional, kekuatan sosialis internasional. Kita berhadapan dengan kekuatan Cina, kekuatan Rusia yang murni ada di belakang rezim penguasa saat ini. Nah, jadi sekali lagi kita ingatkan di sini, jangan ada yang bermimpi, nanti kalau kita lawan Cina, Amerika bantuin kita. Nanti kalau kita perang lawan Amerika, Cina akan bantuin kita. Jangan. Jangan. Kaum muslimin khususnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan pernah al-i'timad al-a'da. Jadi kita al-i'timad Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun saat ini Amerika tidak menyerang kita, di Indonesia maksudnya ya. Walaupun Amerika saat ini tidak menyerang kita, tapi jangan mimpi Amerika akan membantu kita. Tapi saya percaya, apa yang dikatakan tadi, kalau ada kelompok-kelompok nasionalis kebangsaan yang memang merapat kepada mereka. Karena satu hal yang tidak boleh dilupa, dulu, dan mungkin sampai sekarang juga masih berlaku, itu dulu kita tahu di Indonesia, ada jabatan-jabatan menteri tertentu yang sangat vital dan fatal tidak boleh dipegang oleh seseorang tanpa restu Amerika Serikat. Seperti menteri seperti Panglima TNI, kemudian begitu juga menteri keuangan, menteri pendidikan, kemudian Menko Ekuin dan lain sebagainya. Itu enggak boleh sembarangan dipegang tanpa restu Amerika. Nah, apakah sekarang berubah restunya itu dari Amerika ke Cina atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kedua kekuatan ini ingin mengotak-otak kita punya negeri, ingin mengkafring-kafring kita punya negeri, dan kita harus bangkitkan. Maka itu saya minta kepada para tolaba, memang dunia kita dunia dakwah, dunia kita dunia agama, tapi jangan lupa tolong perhatikan nasib rakyat miskin di Indonesia. Mereka perlu sentuhan. Bagaimana mereka bisa kita selamatkan? Karena sekarang lapangan kerja yang kurang, di mana-mana pengangguran. Sebagian daerah makan nasi aking. Nasi aking itu nasi yang udah basi, dikeringin, dijemur, dimakan lagi. Nah, jadi bagaimana sekarang ini rakyat di mana-mana kesusahan. Bahkan yang lebih menyedihkannya lagi, bahwa fajwah iktisadiyah, yaitu kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia ini antara kaya dan miskin, itu kita menempati ranking ke-6 terbesar di dunia. Ke-6 terbesar di dunia. Artinya kesenjangannya sudah luar biasa. Satu lagi. 4 orang kaya di Indonesia dari kalangan konglomerat, itu sama pendapatannya dengan 100 juta orang Indonesia asli. Mereka cuma 4 orang konglomerat, perbandingannya sama dengan gaji 100 juta orang Indonesia asli. Ini kesenjangan yang luar biasa. Ini kesenjangan semacam ini enggak pakai dicetusin besok meledak sendiri. Dan ini kita enggak mau terjadi. Jadi fajwa iktisadiyah ini di mana-mana dunia itu akan memunculkan revolusi sosial. Dan kalau ini terjadi, ini akan menjadi kehancuran bagi bangsa kita. Nah, maka itu kita minta kepada para thalabah, walaupun kita takhusus dalam ilmu agama, tapi tolong perhatikan politiknya, perhatikan ekonominya, perhatikan sosialnya, perhatikan budayanya, perhatikan itu rakyat. Jangan sampai mereka dizolimi, dianiaya, diusir, digusur seenaknya, sampai tempat kerja mereka ikut tergusur, dan tergusurnya secara sistemik. Saya kasih contoh secara sistemik. Dulu di zaman Orde Baru ada aturan bahwa minimarket tidak boleh dibangun di kota tidak boleh dibangun di kota kecamatan, hanya boleh dibangun di kota kabupaten. Kota kabupaten boleh ada minimarket, tapi kota kecamatan nggak boleh. Tapi sekarang ini bukan lagi kota kecamatan, sampai di kampung-kampung dibangun. Akhirnya banyak pedagang-pedagang pribumi gulung tikar semua. Kita tidak menyangkal, memang minimarket ini kita belanja enak, bersih, sejuk, dan seterusnya. Tapi dalam praktek ekonomi, ini membunuh daripada pencarian, nafkah pencarian masyarakat banyak. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Jadi ada monopoli ekonomi, ada kebejatan ekonomi. Terus kalau kita nggak mau tahu, maaf, nanti akhirnya apa? Nanti akhirnya anak keturunan PKI yang digadang-gadang oleh masyarakat untuk memperjuangkan nasib mereka. Sekarang ini jangan lupa jualannya kader-kader PKI kepada masyarakat, ya ini. Kesenjangan ekonomi, keterbelakangan, pengangguran, rakyat miskin, penggusuran, dan lain sebagainya. Akhirnya nanti masyarakat bilang apa? Mana suara ulama? Mana suara habaib? Mana suara kiai? Kok kami gusur didiamin aja? Kemana mereka? Nah justru yang bela mereka itu yang tadi disebutkan, kelompok nasionalis, kebangsaan. Akhirnya simpatik kepada kelompok di luar Islam lebih besar daripada kepada kelompok gerakan Islam. Nah maka itu saya ingin gerakan Islam ini juga bergerak. Dan alhamdulillah daripada alumni 212 kemarin sudah mencanangkan Koperasi Syariat 212 yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Safi Antonio. Begitu juga Ihsanuddin Nursi dan juga Anggito Abimanyu dan pakar-pakar ekonomi lainnya. Kemudian kita juga sudah berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan pondok pesantren se-Indonesia supaya koperasi pesantren dihidupkan kembali. Setiap pesantren harus ada koperasinya. Koperasi pesantren, koperasi masjid, koperasi musola, koperasi harus. Kenapa? Karena hanya koperasi ini yang bisa melawan daripada kapitalisme, yang bisa melawan daripada neolit, yang bisa melawan daripada perbankan-perbankan konvensional yang menjajakan riba di mana-mana. Nah, tanpa koperasi berat kita. Loh, kenapa tidak mendirikan bank 212 saja? Beda bank dengan koperasi. Kalau bank itu orang menanam modal. Yang menanam modal itu cuma orang kaya yang punya duit ratusan juta. Tapi kalau yang namanya koperasi, semua masyarakat jadi anggota. Yang mendaftarkan diri jadi anggota. Yang bayar iuran jadi anggota. Jadi mereka penanam modal juga, anggota juga, pedagang juga, pembeli juga, dan yang mengais keuntungan juga. Makanya betul dulu Bung Hatta pada saat mengatakan ekonomi kerakyatan yang disebut koperasi, ini satu-satunya jalan untuk melawan daripada ekonomi kapitalisme. Nah maka itu seperti saya kasih contoh, pondok pesantren Sidagiri, luar biasa. Dahsyat, Allah berkahi. Itu pondok pesantren Sidagiri, koperasinya saat ini menjadi koperasi terbaik pesantren se-Indonesia. Omsetnya itu puluhan miliar. Nah coba kalau setiap pesantren seperti itu ya ikhwan. Nah makanya lupakanlah, kita nggak usah cerita sekarang nih dari segi soal perbedaan-perbedaan khilafiyah di antara kita, enggak. Pesantrennya Muhammadiyah, pesantrennya NU, pesantrennya Wasliyah, pesantrennya PUI, pesantrennya Persis, harus maju semua. Nah kalau pesantren-pesantren ini maju, membuka koperasi untuk masyarakat sekitar, maka masyarakat sekitar tidak akan menyimpan uangnya di bank-bank konvensional. Jangan lupa, saat ini bank-bank konvensional itu, satu, menggunakan sistem riba. Dua, dimiliki oleh segelintir konglomerat non-muslim. yang nyimpen mayoritas adalah muslim. Begitu uang dikumpulkan oleh bank ini memberikan pinjaman untuk modal. Nah, kepada siapa? Kepada pengusaha yang sama seiman dengan mereka. Ada yang pengen bikin pabrik, pabrik mobil, pabrik motor, pabrik garment, dan lain sebagainya. Uang itu diberikan kepada mereka untuk modal. Ini uang siapa? Bukan uang bank, uang umat Islam. Uang umat Islam diberikan kepada para produsen tadi. Nggak sampai di situ. Setelah itu uang ini kumpul begitu banyak, triliunan. Untuk siapa lagi? Dipanggil lagi orang-orang dari grup mereka, kelompok mereka, untuk bangun media TV, untuk bangun media radio, untuk bangun daripada koran dan majalah dan sebagainya. Untuk apa? Untuk sebagai media publikasi dan promosi daripada produksi para produsen yang mereka biayai tadi. Dan gak sampai di situ. Gak sampai di situ. Sekarang antum boleh lihat di Indonesia, kita dikerjainnya ini habis-habisan. Kita kalau beli motor cash, gak bisa. Ditolak sama dealer. Kalau kita gak punya kenalan orang dealer, susah beli cash. Dipaksa kita beli kredit. Lo kenapa? Mereka udah kebanjiran duit. Mereka gak mau beli. Apa namanya? Mereka udah kebanjiran duit. Mereka tidak butuh duit cash saat itu. Dan mereka juga punya perhitungan. Kalau dibayar cash, keuntungan mereka sedikit. Dibayar kredit, keuntungan mereka banyak. Jadi kalau Anda beli cuma modal KTP tanpa DP, bisa bawa barang kredit. Hari ini bawa KTP ke dealer, beli motor Yamaha, langsung dikasih. Tapi coba bawa duit. Bawa duit di 20 juta atau 15 juta mau beli baru. Nggak bisa. Ini permainan ekonomi jahat. Kita nih mau dikekek semua duit, kita mau dikuras habis-habisan sama mereka. Dan nggak sampai di situ. Begitu duit mereka itu udah membanjir, mereka panggil lagi dari kelompok mereka. Yang bikin diskotik, yang bikin bar, yang bikin panti pijat. Memang duitnya dari mana? Semua dari bank. Duit di bank itu duit siapa? Ya duit kita. Berarti kita yang membiayai dan memodali. Mereka bangun pabrik, mereka bangun apa namanya perusahaan, mereka bangun pasar, termasuk mereka bangun tempat-tempat maksiat. Nah, makanya di mana-mana saya sering mengatakan di atas mimbar kepada umat, tarik duit kalian dari bank-bank mereka. Gampang. Enggak perlu butuh tahunan. Enggak. Kalau sekarang kita ingin menjadikan 9 naga menjadi 9 cacing, sudah enggak perlu tahunan kok waktunya. Enggak sebulan, 1 minggu mereka bisa bangkrut. Caranya tarik duit umat Islam dari bank-bank mereka. Selesai. Makanya, saudara, mereka takut. Dengan istilah rasmani, itu kalau sudah ada istilah rasmani, kita memandangkan rasmani, kita ditangkap, kita dianggap melakukan makar ekonomi. Nah makanya supaya kita nggak disebut makar ekonomi, ada caranya. Apa? Bikin koperasi. Rekrut masyarakat koperasi, suruh pindahin itu duit. Pindahin kau punya uang di bank sana, pindahkan ke koperasi sini. Nah kalau itu kita lakukan, nggak bisa kita dituduh makar ekonomi. Nah, tapi itu berarti kita memberdayakan ekonomi masyarakat. Nah ini yang harus dilakukan oleh umat. Hati-hati. Kalau kita tidak lakukan ini, besok saudara negeri kita diatur oleh mereka semua. Na'udzubillah min mendalik. Saya pikir dua pertanyaan tadi udah jelas jawabannya. Saya ada lagi sebelum kita akhiri. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Ya, jawabnya singkat, sangat ada. Jadi manakala, maaf, sebelum kedatangan Raja Salman, ada beberapa kejadian menarik untuk kita ungkap. Satu, semua bendera bertuliskan La ilaha illallah selalu dituduh ISIS. Nah, sampai aparat kadang-kadang berlebihan, over, lebay, itu mereka tarik-tarik aja itu bendera dengan tuduhan itu bendera ISIS. Sampai umat ini mau ngibarin bendera La ilaha illallah, itu menjadi dilematis. Tapi begitu kedatangan Raja Salman, di mana-mana bendera La ilaha illallah semua. Jadi artinya secara sosiologis, psikologis di tengah masyarakat, ternyata ini bukan bendera ISIS. La ilaha illallah ini ada bendera Saudi, bendera Islam, bendera Nabi. Nah, jadi itu bisa pudar tuduhan tadi. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada menarik lagi. Kita tahu bahwa di Indonesia ini ada gerakan Islam Nusantara. bagi saya dan kawan-kawan dan kebanyakan umat Islam, kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam di Nusantara, Islam untuk keberkahan Nusantara, no problem. Tapi kalau yang dimaksud Islam Nusantara dengan memodifikasi ajaran-ajaran Islam untuk dinusantarakan, tentu kita tolak. Makanya jangan kaget, bagaimana dalam kalangan Islam Nusantara ini ada yang memprotes, yang menganjurkan kepada umat, jangan pakai peci, jangan pakai sorban, jangan pakai jenggot, karena itu adat Arab. Bahkan jangan pakai jilbab, karena itu adat Arab. Nah, jadi kita harus ambil Islamnya, buang Arabnya, dan seterusnya. Dan itu memang itu propaganda. Itu propaganda yang luar biasa. Tapi dengan kedatangan Raja Salman, ini kan Raja Arab. Nah, kemudian ada euforia penyambutan yang luar biasa. Bukan hanya dari kelompok Islam yang menyambut, bahkan dari mereka-mereka yang kemarin teriak-teriak anti-Arab ikut berebut selfie juga. Ini fakta. Jadi itu berarti ada pengaruh. Yang ketiga, jangan lupa bahwa kedatangan Raja Salman itu sekaligus berapa besar pun investasi yang diberikan oleh Raja Salman, tapi menunjukkan kepada masyarakat bahwa kedatangan Raja Salman itu untuk membantu Indonesia. Artinya negara Arab peduli, negara Islam peduli kepada Indonesia. Enggak betul kalau negara Islam ini tidak peduli. Nah, kepedulian itu penting. Nah, makanya kemarin itu perang di medsos dahsyat luar biasa soal kedatangan Raja Salman. Secara politik, walaupun secara ekonomi mungkin tidak seberapa, tapi secara politik, secara psikologis, secara sosial, itu dampaknya sangat-sangat luar biasa. Nah, sampai-sampai, satu lagi saya tambahkan, setelah kepergian Raja Salman, ada yang menarik dari pernyataan Bapak Presiden. Bapak Presiden mengatakan, di mana-mana, ayo, ini negara Arab sudah datang, sudah investasi di Indonesia, coba kita undang seluruh dunia untuk investasi di Indonesia. Indonesia aman. Kalau nggak aman, Raja Arab nggak datang kemari. Nah, Indonesia aman. Nah, buktinya mana Indonesia aman? 8 juta orang turun demo, tidak ada yang ribut. Itu Presiden yang bicara. Artinya di sini Presiden menjadikan aksi 212 itu untuk promosi. Nah, untuk promosi bahwa Indonesia adalah aman. Nah, ini hal-hal begini. Mungkin bagi kita, kita tersenyum melihat begitu, saudara, atau kita tertawakan. Tapi jangan lupa, secara psikologis ekonomi, itu dampaknya luar biasa. Jadi sekali lagi, kedatangan Raja Salman kemarin itu, dari kelompok manapun, dari madhab yang manapun, kita kecuali yang mendukung orang kafir sebagai pemimpin. Nah, kalau yang nggak mendukung orang kafir sebagai pemimpin, kedatangan Raja Salman cukup memberikan entry point untuk gerakan Islam. Nah, silakan. Ada lagi pertanyaan? Ada yang di pintu dulu nih, dari tadi. Ya. Soal-soalin. Ada yang menarik dari tesis Habib tentang Pancasila. Iya. Tadi dikatakan bahwa ayat suci harus di atas ayat konstitusi. Ini jelas gerakan Islam yang dipeloker oleh Habib ini harus tetap ada di Indonesia. Amin. Oleh karena itu saya di berbagai media, di berbagai ini saya katakan, mudah-mudahan Habib juga kesehatan. Amin. Pertanyaan saya adalah, gerakan ini harus diteruskan. Makanya saya setuju dengan hashtag Gerindra, rebut Jakarta untuk selamatkan Indonesia. Nah, bagaimana Beb, kira-kira nih 2019, kalau tadi ada celutukan Habib RI 1, setuju saya. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan jazak. Tadi sudah saya sampaikan, aksi bela Islam ini ada target jangka pendek, ada target jangka panjang, bahkan ada target jangka menengah. Target jangka pendeknya urusan Ahok ini. Kita berharap tanggal 9 besok, mudah-mudahan Ahok divonis penjara. Artinya kalau itu terjadi, maka target jangka pendek selesai. Nah, target jangka menengahnya adalah menyambut tahun 2019. 19. Jadi dari sekarang ini kita harus satukan seluruh ormas Islam dan seluruh partai-partai politik yang memang punya hak untuk mencalonkan ke depan. Nah, bagaimana kita bisa mensaring dari mulai sekarang calon pemimpin kita di masa depan. Baik calon pemimpin di eksekutif seperti presiden dan lain sebagainya, presiden, gubernur dan lain sebagainya, maupun pimpinan daripada legislatif, yaitu pemilihan anggota DPR RI di tingkat nasional pusat ataupun DPRD di tingkat daerah. Nah sekarang ini umat Islam di mana-mana, alhamdulillah kita keliling, kita keliling di mana-mana, umat Islam ini sekarang sedang dicerahkan oleh para ulama supaya ke depan pada saat pilpres jangan sekali-kali pilih calon presiden yang manapun yang tidak pro syariat, yang tidak pro kepada umat, yang tidak pro kepada rakyat. Dan itu bisa dipahami. Dari mana kita tahu dia tidak pro syariat? Satu, kita bisa lihat dari visi misinya. Dua, kita bisa lihat dari programnya. Tiga, kita bisa lihat dari partai pendukungnya. Kalau partai pendukungnya selama ini anti syariat, tahu-tahu dia bicara pro syariat, udah omong kosong itu. Nah, kan kita bisa lihat dia diusung oleh partai mana. Nah, saat ini kan masyarakat kan bisa lihat mana partai yang mendukung penista agama, mana partai yang memenangkan penista agama. Tanpa terkecuali, mereka ini harus menjadi catatan merah bagi kita semua untuk jangan tertipu lagi di tahun 2019. Jadi sekarang ini kita mesti sadarkan umat, terlepas daripada perdebatan kita. Saat ini kan kelompok Islam masih ada banyak perdebatan. Perdebatan ini kan demokrasi ini sistem togut di luar Islam, apa boleh kita ikut atau tidak dan lain sebagainya. Kemudian ada yang ambil sikap sama sekali gak mau ikut pemilu karena dianggap ini sistem togut, kalau ikut pemilu nanti masuk dalam sistem yang diharamkan. Ada lagi kelompok saudara kita, ya ini memang sistem togut, tapi kan kita saat ini gak punya jalan lain kecuali ini. Mereka ambil konteks darurat dan lain sebagainya. Nah, saya tidak mau masuk dalam perdebatan seperti itu. Kita sama sepakat seperti tadi, ayat konstitusi di atas ayat ayat suci di atas ayat konstitusi. Dan kita sepakat, enggak ada sistem yang lebih baik daripada sistem Islam. Nah, dan kita juga sepakat ke depan Indonesia harus memakai sistem Islam. Saya pikir itu udah enggak usah kita perdebatkan lagi. Nah, tinggal sekarang ini perdebatan yang ada di antara kita, kita mesti cairkan. Faktanya yang membuat undang-undang di Indonesia itu adalah DPR. Dan anggota DPR itu dipilih. Ini fakta politik. Ini kan namanya fenomena keadaan yang kita lihat. Nah, kalau sekarang umat Islam diharamkan untuk ikut memilih, umat Islam semua diajak golput, maka orang-orang baik tidak akan kehilangan daripada masa pemilihnya. Sehingga nanti yang akan menang siapa? Yang akan menang orang kafir, orang fasik, orang musyrik, bajingan-bajingan yang mendukung LGBT. Nah, kalau mereka sudah menang, duduk mereka di DPR, mereka yang bikin undang-undang. Dan kalau mereka sudah bikin undang-undang, kita mesti jalanin ini semua. Hati-hati. Ini target 2019, kalau kelompok liberal menjadi mayoritas di DPR, mereka mau golkan rancangan undang-undang LGBT, pengesahan perkawinan sejenis. Nah, ini bagaimana cara kita cegahnya? Cara kita cegahnya, jangan berikan mereka kursi yang banyak di DPR. Harus kita yang masuk ke sana. Kalau kitanya mengharamkan politik, okay, kita jangan masuk. Tapi kan kita perlu mendorong yang lain. Jangan umat Islam rame-rame diajak golput, rame-rame diajak tidak ikut pilpres. Akhirnya kalau kita tidak ikut pilpres, akibatnya akhirnya musuh-musuh kita yang akan menguasai DPR. Nah, ini yang ingin saya ingatkan daripada pertanyaan barusan. Jadi sekali lagi, ya, kita dari sekarang harus menggalang kekuatan. Bagaimana 2019 umat Islam bisa merebut negara ini, saudara. Rebut Jakarta untuk selamatkan Indonesia, itu betul. Rebut Jakarta untuk umat Islam bisa menguasai Indonesia, insya Allah. Tapi ingat, cara yang kita tawarkan tetap cara-cara yang konstitusional. Kita tidak menawarkan cara-cara untuk angkat senjata, untuk perang, atau untuk pertumpahan darah. Karena kalau di Indonesia sampai terjadi perang saudara, nanti akibatnya sangat fatal sekali. Kita sudah lihat apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di Yaman. Kita nggak mau itu terjadi di Indonesia. Tapi bukan berarti kita tidak siap jihad, bukan. Kalau musuh kemudian terus-menerus ingin menghabisi kita, mengganggu para ulama dan habaib kita, menghabisi rakyat kita, setiap saat kita siap angkat senjata untuk jihad fisabilillah. Tapi ingat, jangan sekali-kali kita berupaya untuk menciptakan konflik seperti itu selama masih ada jalan konstitusional yang bisa kita tempuh. Saya tetap mengedepankan cara-cara yang konstitusional. Lah kenapa saya kedepankan cara-cara konstitusional? Karena saya masih yakin di Indonesia cara konstitusional masih bisa dipakai untuk merebut negara kita. Kecuali kalau sudah tidak bisa lagi dipakai cara-cara tersebut. Masih bisa dipakai, saya yakin. Yang penting asal kita bersatu. Baik, saya pikir ini yang terakhir. Masih dua lagi, cukup ya. Sebab waktu udah malam. Boleh, satu. Nah. جيد العربية أكثر من الإندونيسية. أهلا وسهلا. جزاكم الله خير. أولا نشهد الله أننا نحبكم في الله. آمين. ونحن نحب. آمين. جزاكم الله خير. ونسأل الله بأحب الأسماء إليه وأقربها زلفى لديه وأحسن. آمين. آمين. آمين. أن يثبتكم. آمين. يبارك فيكم ويجعلكم. آمين. لنا ولكم العافية. إمام الإسلام والمسلمين يوحد صف الإسلام والمسلمين. آمين. آمين. في كل مكان. سؤالي هو بالنسبة لكلامكم السابق كما ذكرتم أن هذه الجهة. برنت كوربوريشنال هذه إيه؟ ذكرت ان هناك اربعه إيه؟ قسيمات للمسلمين نعم وذكرتم ان القسم الاول فوندامنتال فوندامنتاليست والاخير الذي هو تراديشناليست هم يسعون بقدر المستطاع ان لا يجتمع كلمه هؤلاء مع هؤلاء اذا من المهم يعني مفهوم المخالفة لهذا أن من المهم جدا أن يتحد هذا وهذا نعم صحيح؟ صح إذن كيف نحن رغم ما نرى أن هناك خلافات بين المسلمين والمذاهب وأن كل يدعي حبا لليلة ومع ذلك يعني كيف نوحد مع الخلاف والخلاف سيبقى ولا يزالون مختلفين لكن كيف نتحد مع وجود الخلاف طيب جزاكم الله خير الجزاء يعني الجواب كما قال أحد المجاهدين اتحدنا فيما اتفقنا واعتذرنا فيما اختلفنا كفاية هذا الجواب إذا كان نحن نمشي على هذا المنهج يعني ليس هناك خصومة بيننا وبينهم هذا الأول والثاني كيف نحن نوحد يعني نوحد يعني هذه المجموعات سواء كانت تراديشناليست أو فوندامنتاليست بصلة الرحم بصلة الرحم بالإندونيسي ما في شيء أنا أفهم نعم طيب جزاك الله خير ini pertanyaan luar biasa bagusnya kita kan tahu bahwa ada kelompok fundamentalis kelompok tradisionalis sekarang mau diadu nah sekarang kalau ini mau diadu bagi mereka penting sekali mengadu domba antara tradisionalis dengan fundamentalis maka berarti mafhum mukhalafahnya penting sekali bagi kita kedua kelompok ini untuk bersatu. Nah sekarang bagaimana cara mempersatukan mereka? Ya salah satu jalannya adalah dengan silaturahim. Saya keliling masuk ratusan ribuan pondok pesantren di mana-mana dari semua kelompok. Itu semangat bersatu mereka tinggi. Nah cuman perbedaan-perbedaan begitu, itu hanya bisa diselesaikan dengan hiwa. Jadi bukan diselesaikan dengan permusuhan satu sama lainnya. Nah makanya tadi Anda sebutkan, hasil dari silaturahim, hasil daripada hiwar yang selama ini dibangun oleh umat, hasilnya adalah aksi 212. Di mana umat dari berbagai macam kelompok, karena dalam 212 tradisionalis ada. Kemudian dari kelompok fundamentalis ada. Bahkan yang modernis ada juga yang ikut-ikut di sana. Ada mereka mau tahu. Nah jadi artinya ini momentum luar biasa. Momentum kebangkitan umat Islam di Indonesia dan momentum untuk persatuan. Maka itu kita berharap antum-antum khususnya para tolabah yang ada di jamiat di Saudi ini tolong nanti kalau pulang yuk kita jadi pemersatu umat nah, jangan kita menjadi sumber konflik nah, jangan kita terlalu membesar-besarkan perbedaan yang ada di antara kita saya ingat ada satu entah Said Qutb atau yang lainnya saya lupa siapa mengucapkan itu kalimatnya luar biasa bagusnya ittahadna fima tafaqna wa'tadarna fima ikhtalafna kalau enggak Said Qutb yang menyebutkan itu mungkin yang lain atau Rashid Ridha atau Jamaluddin Afghani. Nah, jadi itu kalimat luar biasa. Ittahadna yakni dikatakan ittahadna fi mattafaqna. Kita bersatu di dalam hal yang kita sepakat. Wa tadarna fi makhtalafna dan kita harus saling memaklumi di dalam hal yang kita berbeda. Nah, ini yang mesti diingat dan Anda melihat perpecahan umat yang ada di Indonesia selama ini sebetulnya bukan perbedaan pemikiran dan mazhab, bukan, tapi karena ego. Nah, saya kasih contoh sekarang. Ada satu masyarakat Majmu'ah, masyarakat Nahdiyah. Ini masyarakat Nahdiyah, kita tahu sholat subuh pakai kunut, mereka bikin marhabanan, selawatan dan lain sebagainya. Tahu-tahu ada satu da'i datang mencaci maki amaliyah mereka, ini yang menyebabkan perpecahan. Atau sebaliknya, ada satu masyarakat seperti di Jogja, ada masyarakat Muhammadiyah, satu perkampungan. Mereka enggak biasa dengan apa namanya amaliyah-amaliyah maulid dan lain sebagainya, mereka juga sholat subuh enggak pakai kunut. Tahu-tahu datang nih satu orang caci maki mereka, menghina apa yang jadi keyakinan mereka. Ini yang menjadi penyebab kehancuran. Jadi sebetulnya yang menyebabkan perpecahan di antara kita bukan perbedaan, tapi bagaimana penyikapan terhadap perbedaan. Nah, manakala kita berjiwa besar, ya jadi perbedaan sebesar apapun, manakala dihadapi dengan jiwa besar, tidak akan mengantarkan kepada perpecahan. Tapi perbedaan sekecil apapun, kalau dihadapi dengan jiwa kerdil, dada sempit, tidak legowo, ego yang tinggi, pasti akan menjadi sumber perpecahan. Namun itu saya tidak melihat perbedaan kita merupakan sebab daripada perpecahan di antara kita. Enggak. Jadi yang mesti diperbaiki betul tadi, khilaf akan selalu ada. Sampai hari kiamat perbedaan akan tetap ada. Tapi sekarang kan sikap yang mesti kita perbaiki. Bagaimana kita menyikapi perbedaan. Nah itu yang sangat penting sekali yang kita ingin ingatkan. Jadi jangan kita larut di dalam perbedaan-perbedaan di antara kita sehingga akhirnya kita berpecah belah. Na'udzubillah min dzalik. Nah maka itu yuk mari kita bersatu walaupun ada perbedaan di antara kita. Yang terakhir. Mungkin tiga tim pertama mungkin tanggapan dari Habib juga bagaimana tanggapan dari Habib tentang sebuah teori tentang sejarah. Apa nih sikrah babnya? Dikatakan bahwasanya sejarah itu akan berulang setiap 7 abad. Dulu dahulu kita kenal Yunani di awal abad pertama mereka memimpin lah. Setelah itu masuk Masehi, lalu Muslim dari abad 3 pertama sampai abad ke-7 sampai Baghdad gitu. Setelah itu muncul lagi abadnya kecerahan Masehi yang kedua. Mana Barat ketika itu mencapai masa kemasan. Dan sekarang kita sudah pada paruh abad ke-15, artinya sudah mencapai pada di abad berikutnya ini. Nah, menurut Habib bagaimana tanggapan Habib terkait dengan teori dari ya, terima kasih. Jazakumullahu khairan jazak. Saya tidak mau masuk kepada teori. Teori itu kan analisa. Analisa itu kan prediksi. Prediksi itu bisa benar, bisa salah. Jadi sah-sah saja kalau orang punya analisa semacam itu. Saya lebih suka untuk menghadapi apa yang konkret nyata depan kita saat ini. Saat ini bahwa ruh kebangkitan itu ada. Tinggal bagaimana kita mengelola ruh kebangkitan tadi. Ayo kita satukan langkah kita untuk kita kelola daripada kebangkitan ini. Jadi saya tidak tertarik untuk banyak memang analisa-analisa dengan berbagai macam teori. Ya mudah-mudahan saya ingin mengambil hikmahnya saja. Mudah-mudahan benar kalau abad ini merupakan abad kebangkitan. Amin. Tapi saya ingin ingatkan kepada semua, jangan juga ada di antara kita kebangkitan nunggu Imam Mahdi. Nah, ini juga mesti diluruskan. Imam Mahdi memang pasti datang. Ada dalilnya. Imam Mahdi akan muncul. Itu memang sabit. Ada dalil Imam Mahdi akan menjadi pemimpin yang adil, itu juga sabit berdalil. Tapi yang jadi persoalan, jangan akhirnya kita serahkan, udahlah tunggu Imam Mahdi aja nanti yang ngeberesin. Nah ini namanya kita lepas tanggung jawab, kita minimal untuk membangkitkan semangat. Kalaupun kita ini tidak bertemu dengan Imam Mahdi, walaupun kita tidak mengalami zaman Imam Mahdi, minimal kita ikut nanam andil sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk membuka jalan kebangkitan dan kedatangan daripada Imam Mahdi. Jadi ini yang kita maksudkan. Kan paling tidak kalau ada sedikit saham kan luar biasa. Ini saham kebangkitan, bukan saham sembarangan. Nah, saham kebangkitan semacam ini, insya Allah akan menjadi pengetuk daripada pintu langit, pintu rahmat Allah, sehingga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Jazakumullahu khairan jazak. Saya pikir itu saja, maaf, bukan tidak mau lama-lama. Karena memang saya terbatas sekali ada di Madinah ini, besok juga sudah harus ke Mekah dan masih banyak kerjaan yang harus kita rapikan. Walaupun saya ada di Madinah, walaupun saya harus ada di Mekah, saya tetap komunikasi dengan kawan-kawan yang ada di Jakarta, memonitor, mengawasi, mengontrol supaya mereka tidak salah langkah dan tolong didoakan tanggal 5 Mei yang akan datang insya Allah, yaitu kami akan turun lagi untuk mengetuk pintu keadilan dengan aksi simpatik, harus tertib, harus disiplin, tidak boleh anarkis, tidak boleh ada gerakan-gerakan yang merusak, dan tolong didoakan juga agar tanggal 9 vonisnya penista agama di penjara. Amin. Amin. Amin.